akanmu aku jalani hidup penuh kepalsuan yang hanya membuat lukaku. Kamu dan dia semakin meradang. Oh, oh, oh, oh, cinta kedua pada pandangan pertama. Meski penuh siasat, indah nyata terlukiskan semoga. Cinta kedua jadi patah hati karena ku jatuh cinta lagi.